Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا سبع الموبقات قالوا يا رسول الله ما هن قال الشرك بالله والسحر الحديث مؤلف رحمه الله تعالى setelah membawakan ayat membawakan dua ayat yang ada kaitannya tentang permasalahan sihir, tentang haramnya sihir, dan tentang kufurnya. Apakah itu orang yang mempelajari sihir? Atau yang mengajarkan sihir? Atau yang melakukan sihir? Maka tiga jenis orang yang seperti ini adalah kafir. Dan beliau membawakan ayat yang sudah pernah kita bahas. Kemudian membawakan ayat yang berikutnya tentang haramnya dan tercelanya perbuatan sihir. Maka setelah membawakan dua ayat, muallif mulai membawakan dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam sahih keduanya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala an, hadis tersebut dari salah seorang sahabat Abu Hurairah. Termasuk sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan langsung duduk bermajelis di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sejak awal beliau masuk ke dalam Islam ketika itu pada tahun yang ke-7 Hijriah. Setelah selesai peperangan Khaybar, maka Abu Hurairah radhiyallahu taala an masuk ke dalam Islam. Dan sejak itu beliau bermulazamah, mengambil ilmu, mengambil hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau seandainya dihitung dari tahun yang ke-7 sampai meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka 4 tahun di sana sudah dihabiskan oleh beliau. Abu Hurairah di dalam mengambil ilmu, di dalam mengambil hadis, di dalam duduk dan bermulazamah di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 4 tahun. Akan tapi karena kegigihan, karena kesemangatan, karena kesungguhan, sungguh benar-benar Abu Hurairah ini adalah figur teladan yang bagus, teladan yang baik, teladan yang saleh bagi para syabab, pemuda yang menginginkan kemuliaan, yang menginginkan kehormatan, yang menginginkan izzah, yang menginginkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Maka kalau seandainya engkau wahai syab menginginkan kemuliaan, maka jadikanlah Abu Hurairah sebagai figur teladan, contoh bagaimana beliau bersungguh-sungguh, bagaimana beliau memiliki semangat yang tinggi di dalam menuntut ilmu, di dalam mendulang ilmu, tidak menyurutkan semangatnya, tidak menjadikan turun kegigihannya hanya karena kondisi sulit yang dialaminya. Sampai-sampai Abu Hurairah menyebutkan, menceritakan tentang dirinya, inilah akhiru baina manzili Aisyah wal mimbar makhsyan alayya minal ju'. Abu Hurairah sampai pernah menyebutkan bagaimana kondisi yang terjadi pada beliau ketika menuntut ilmu, di dalam mempelajari ilmu, mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar-benar akhiru, aku tersungkur antara kamarnya Aisyah dengan mimbar. Kalau kamarnya Aisyah sebelah sana, sini mimbar di situ, tersungkur. Nah, fayadunni man yarani annani masru'. Sampai-sampai orang yang lewat, yang melihat diriku tersungkur tadi, mengira kalau aku ini masru', kesurupan jin. Fajalasa ala sodri, maka kemudian dia duduk di atas dadaku. Nah, orang tersebut ngira Abu Hurairah ketika tersungkur ambruk ibaratnya karena lapar. Nah, sampai menjadikan beliau ambruk, ini lapar yang luar biasa ya. Nah, kalau yang kita alami, lapar-lapar yang kita alami enggak sampai tersungkur ya. Paling cuman ininya aja yang dengklek gini ya. Lapernya kita. Nah, Abu Hurairah sampai tersungkur. Berarti luar biasa ini. Rasa lapar yang beliau rasakan. Nah, maka begitu beliau tersungkur, orang yang melihatnya dikiranya Abu Hurairah sedang kesurupan. Langsung jalasa ala sodri, orang tersebut langsung duduk di atas dadaku. Nah, mau apa? Mau ngurukyah. Nah, salah satu metode rukyah terkadang perlu diduduki dadanya. Nah, maka kemudian aku katakan, laisa kama ra'aita, tidak sebagaimana yang kamu lihat. Aku ini bukan kesurupan, tapi karena lapar. Nah, dan ini kejadian yang seperti ini bukan hanya sekali, 2 kali. Sering Abu Hurairah, karena Abu Hurairah ini termasuk Ahlus Sufa ini orang yang, mereka adalah para muhajirin, orang-orang yang berhijrah, meninggalkan rumahnya, kampung halamannya, meninggalkan hartanya, Nah, hanya untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, meninggalkan apa yang dia miliki. Nah, makanya orang yang seperti ini hijrah di sana ditempatkan di sufah, sufah di dalam masjid. Nah, banyak yang tinggal di situ, jumlahnya sekitar 60-an untuk menampung ahlu sufah ini, muhajirin dan orang-orang yang memang tidak memiliki rumah. Nah, Abu Hurairah termasuk di dalamnya. Bukan hanya sekali, dua kali rasa lapar yang dialami oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Sampai pernah suatu ketika Abu Hurairah mengisahkan, sebagaimana kisah ini ada dalam Sahih Bukhari. Nah, Abu Hurairah mengatakan ini, la'atamidu 'alal ard. Sungguh benar-benar suatu ketika aku pernah sampai nyender di tanah. Nah, faqa'atu 'ala tariqihim, maka aku duduk di jalan orang-orang yang lewat. Mereka lewat. Wala ashuddu badani bil ajar, dalam kondisi aku sudah meletakkan batu di atas perutku supaya tegak karena saking laparnya. Nah, saking laparnya supaya badan ini kelihatan tegak gini, biasanya mereka mengganjal batu di perutnya kemudian diikat. Famarra Abu Bakrin, maka kemudian lewatlah Abu Bakar, fasa'altuhu an ayatin min kitabillah. Lewat Abu Bakar As-Siddiq, maka aku bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq tentang suatu ayat, tafsirnya, maknanya. Nah, wa ma sa'altuhu illa liyastatba'ani, dan aku tidaklah bertanya kepada Abu Bakar itu kecuali supaya pengennya Abu Hurairah. Abu Bakar melihat kondisinya Abu Hurairah, kemudian ayo ikut aku ke rumah. Nah, di rumah ada hidangan atau makanan. Abu Hurairah pura-puranya nanya. Nah, subhanallah, enggak langsung minta, padahal darurat. Seperti Abu Hurairah, minta boleh karena darurat, tapi beliau enggak minta. Masih ditahan, menahan diri dari meminta-minta. Nah, pura-pura tanya ayat. Liyastatba'ani, supaya kemudian Abu Bakar melihat kondisiku, kemudian ayo ikut aku ke rumah. Famarra, akan tapi Abu Bakar lewat begitu saja. Famarra bi Umar, maka kemudian melewatiku Umar. Fasa'altuhu an ayatin min kitabillah, maka aku pun bertanya salah satu ayat dari Al-Quran. Tak tanya lagi. Nah, wa ma sa'altuhu illa liyastatba'ani, dan aku tidak bertanya kepada Umar kecuali supaya melihat kondisiku, kemudian ayo ikut aku ke rumah. Nah, ternyata famarra Umar pun lewat juga. Nah, mungkin karena sibuknya atau mungkin karena hal-hal, banyak hal, kondisi sehingga tidak terlihat bagaimana kondisinya Abu Hurairah. Famarra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian lewatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, fara'a ma fi wajhi min al-ju'. Rasul langsung tanggap. Nah, bagaimana pekanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya. Nah, mengerti kondisinya, melihat wajahnya ini, Abu Hurairah ini kelaparan nih, lapar ini. Nah, Abu Hurairah, maka kemudian Rasul memanggil Abu Hurairah, Abu Hurairah, tal, ayo Abu Hurairah, ikut aku. Nah, maka Abu Hurairah pun ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai masuk ke dalam rumahnya. Faja'a bi qad'in minal laban, maka Nabi keluar dalam kondisi membawa satu wadah susu. Ya, bukan wadah gede, bukan. Ya, kalau gede ini bukan wadah lagi. Ya. Wadah, sewadah susu. Nah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasul mengatakan, ya Abu Hurairah, intalik ila ahli Sufah wa du'uhum. Wahai Abu Hurairah, pergi sana ke tempat ahli Sufah, ajak mereka ke sini untuk minum susu ini. Nah. Fasa'ani irsaluhu iyaya, maka Abu Hurairah ketika itu merasa sedih. Susu sedikit, ahlu sufah 60 orang. Wa kuntu arju syurbatan min dalikal laban, padahal aku itu sangat ingin satu teguk saja dari susu tadi, ataqawwa biha, yang bisa menguatkan tubuhku. Satu teguk saja pengin. Tapi susu wadah ini dengan ahlu sufah yang begitu sangat banyaknya kayak gitu, aduh. Kebagian orang iki. Sedih ya, Bu Rel. Nah. Walam yakun min ta'atillah wa ta'atir rasuli buddun. Perhatikan. Nah, sesuatu yang itu membuat sedih. Nah, Abu Hurairah mengkhawatirkan sesuatu kalau seandainya itu tidak kebagian. Nah, akan tetapi karena itu adalah perintah Rasul. Nah, harus dilaksanakan. Nah, bagaimana mereka para sahabat, nah, ketika dihadapkan dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun perintah tersebut terkadang menyelisihi keinginannya, harapannya. Nah, berharap seperti ini, tapi Rasul memerintahkan seperti ini. Nah, manusia memiliki harapan yang seperti ini, ternyata Allah dan Rasulnya memberikan perintah yang menyelisih dengan harapannya. Nah, bagaimana sikap mereka para sahabat Abu Hurairah? Akan tapi perintah Allah dan perintah Rasulnya ini adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Ketaatannya harus dikedepankan daripada hanya sekedar keinginannya dan harapannya. Nah, maka kemudian Abu Hurairah pun mendatangi ahlu sufah. Nah, fa akhbartuhum mujibin. Nah, aku khabarkan kepada mereka, ayo ke tempat Rasul, ada sewadah susu. Langsung mujibin mereka, langsung memenuhi panggilan tersebut. Ayo. Nah, namanya ahlu sufah, miskin mereka, fukara. Nah, begitu dapat undangan makan, langsung. Rasul biasa demikian. Dari sini kita melihat bagaimana bentuk muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mereka para sahabatnya. Bagaimana pergaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Nah, Nabi kalau misalnya dapat sedekah, sedekah itu langsung diberikan ahlu sufah. Dan beliau tidak ngambil sedikit pun dari sedekah tadi. Tapi kalau dapat hadiah, maka beliau mengundang ahlu sufah dan ikut makan bareng sama mereka. Nah, ini contohnya ini. Nah, maka kemudian mereka Abu Hurairah dan ahlu sufah pun mendatangi rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah kemudian mendekat kepada Rasul. Nah, maka Rasul mengatakan, ya Abu Hurairah, a'tihim. Nah, diberikan wadahnya, kemudian a'tihim, beri mereka. Nah, satu-satu. Nah, maka kemudian Abu Hurairah pun datang kepada salah seorang di antara mereka. Nah, bagi. Nah, fasyariba minhu, maka orang tersebut pun minum hatta yurwa, sampai puas. Minum sampai puas dari sewadah susu tadi. Nah, lanjut ke orang yang berikutnya. Minum lagi sampai puas. Lanjut orang yang berikutnya lagi sampai orang terakhir. Bisa minum semuanya sampai yang terakhir. Nah, begitu ana wa anta ya Rasulullah, tersisa anda dan saya wahai Rasul. Nah, fasrab ya Abu Hurairah, maka minumlah Abu Hurairah. Abu Hurairah minum, enggak enak, maksudnya enggak enak perasaannya, bukan enggak enak susunya, enggak enak perasaannya. Dah berhenti. Rasul memerintahkan lagi. Ishrab ya Abu Hurairah. Minum lagi. Minum lagi Abu Hurairah. Sampai terus Rasul mengatakan seperti itu. Setiap Abu Hurairah berhenti, Rasul mengatakan ishrab ya Abu Hurairah. Ishrab. Sampai yang terakhir. Walladhin ba'athaka bilhaq ya Rasulullah. Ma ajidu lahu masagan. Nah. Demi yang mengutusmu dengan kebenaran wahai Rasul, ini sudah enggak ada ruang lagi ya. Sudah penuh ya. Ini juga dipakai dalil mereka bolehnya makan kenyang. Nah, makan yang kenyang boleh. Nah, Abu Hurairah sampai penuh dah. Sudah enggak ada ruang lagi ya Rasulullah. Nah. Dan di sini menunjukkan bagaimana kenabian, benarnya kenabian Rasulullah SAW, satu wadah susu bisa dibagi untuk sekian orang. Nah, sahihnya di situ adalah bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala an mengalami rasa lapar di dalam belajarnya, di dalam dia menuntut ilmu, di dalam dia menjalani agamanya, mengalami rasa lapar. Bukan hanya sekali, dua kali, beberapa kali beliau merasakan lapar. Nah, akan tapi kegigihan, kesemangatan. Nah, walaupun dengan kondisi yang demikian. Nah, akhirnya beliau banyak menghafal hadis dari Rasulullah SAW sampai disebutkan oleh mereka hafalan hadisnya Abu Hurairah ini 5.000 lebih. Nah, yang mana hadis yang 5.000 lebih ini, nah, dibagikan kepada murid-muridnya. Yang mana muridnya yang mengambil dari beliau sekitar 800 orang. Muridnya Abu Hurairah. 800 orang. Sebagiannya dari kalangan sahabat, sebagiannya lagi dari kalangan tabi'in. Nah, orang-orang besar semua murid-muridnya ini. Nah, yang mengambil hadis dari Rasulullah, yang mengambil hadis dari Abu Hurairah, mengambil ilmu dari beliau, orang-orang besar semua, bahkan temannya sendiri, para sahabat juga ada yang mengambil hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, termasuk riwayat Al Aqran, seorang teman mengambil ilmu dari teman yang lainnya. Nah, dibutuhkan kesungguhan. Dibutuhkan di sana kesemangatan dan juga perjuangan dan juga kesabaran di dalam seseorang itu menuntut ilmu. Di dalam seseorang itu memutuskan untuk sebagai seorang talibul ilm. Nah, mesti akan ada ujian-ujian, kelaparan, kefakiran, kemiskinan. Nah, seperti yang dialami Abu Hurairah. Nah, akan tapi semua itu tidak menjadikan kemudian surut semangatnya. Tidak menjadikan kemudian turun kegigihannya, kemauannya untuk mengambil hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan terus semangatnya. Nah, karena ilmunya dan bagaimana langsung berada di bawah bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja bukan hanya sekedar banyak ilmunya Abu Hurairah ini, akan tapi pengamalan dari sisi ilmunya luar biasa. Nah, akhlaknya dan adabnya, nah, terhadap kawan-kawannya dan juga terhadap orang tuanya. Bahkan kisah yang masyhur Abu Hurairah ini, kisah Abu Hurairah dengan ibunya. Nah, sebagaimana riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, Abu Hurairah menceritakan, "Inna ummi kanat musyrikatan." Nah, sesungguhnya ibuku itu dulu itu seorang yang musyrikah. Nah, tahu musyrikah ya? Musyrikah berarti bukan hanya sekedar fasiqah. Nah, bukan hanya sekedar dia itu apa? Muslim berbuat maksiat, terjatuh dalam kemaksiatan, terjatuh dalam dosa, bukan akan tapi pelaku kesyirikan sudah. Ibunya. Nah, Wa kuntu ad'uha ila al-Islam, dan aku selalu dan selalu mengajak ibuku tersebut untuk masuk ke dalam Islam, terus diajak. Nah, kegigihannya, nah, supaya ibunya tersebut mendapatkan hidayah. Nah, sehingga beliau selalu mendakwai, selalu mengajarkan, selalu membimbing, nah, kepada Islam, mengajaknya kepada Islam. Nah, fada'autuha yauman, maka suatu ketika aku mendakwahinya, aku memberikan arahan kepadanya tentang Islam, mengajarkan kepadanya tentang Islam, untuk masuk Islam, untuk demikian dan demikian. Nah, fa'asma'atni mimma yakrah o mimma akrah, maka aku mendengar dari ibuku ini suatu kalimat yang aku sangat tidak suka, karena berbicara tentang Rasul. Nah, Rasulullah yang beliau sangat cintai, nah, melebihi dirinya dan melebihi yang lainnya. Nah, kemudian dibicarakan oleh ibunya, nah, dengan kalimat-kalimat yang aku tidak menyukainya. Nah, Abu Hurairah enggak langsung, nah, bukan orang yang apa, reaksioner, langsung, "Yus, Bu, akhirnya Bang." Dan gitu, Bu, ngomong kayak gitu. Nah. Fajitu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian aku pun datang kepada Rasul. Naam. Faqultu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu anha, maka aku pun mengkhabarkan tentang ibuku tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang apa yang diucapkan. Wa ana abki, ketika itu ana menangis sedih tentang apa yang diucapkan ibunya tersebut. Naam. Maka kemudian aku berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ud'ullaha laha." Ya Rasulullah, doakan kebaikan untuk ibuku. Nah. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Allahumma di umma Abi Hurairah." Ya Allah, berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah senang karena ibunya didoakan oleh Rasulullah SAW. Nah, farajatu, maka pun aku segera kembali kepada ibuku. Nah, liukhbiraha, untuk aku mengkhabarkan tentang kabar gembira tersebut. Nah, mau nyampaikan kepada ibunya, tapi beliau sudah mendapatkan pintu itu, sudah di rumahnya agak terbuka, rumah ibunya terbuka. Nah, maka kemudian Abu Hurairah pun masuk. Nah, Abu Hurairah mendengar gemericik air, nah, di dalam itu. Maka kemudian ibunya menyadari kehadiran Abu Hurairah. Maka ibunya mengatakan, "Ya Abu Hurairah, nah, maka anak, tetaplah di tempatmu." Nah, maka begitu ibunya selesai, keluar, nah, ke Abu Hurairah dalam kondisi sudah memakai hijab, memakai khimar, nah, kerudung yang menutupi seluruh tubuhnya. Maka kemudian ibunya mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Nah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Abu Hurairah langsung menangis. Nah, pelajaran yang bisa kita petik. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an menginginkan hidayah untuk umminya, bukan hanya sekedar fasiqah, bukan hanya sekedar beliau ini terjatuh ke dalam kemaksiatan, terjatuh ke dalam dosa, bahkan terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tapi karena keinginannya yang sangat kuat supaya umminya tersebut mendapatkan hidayah, beliau melakukan berbagai macam upaya dan usaha bagaimana supaya ibunya tersebut mendapatkan hidayah, kenal tauhid, kenal sunnah. Nah, sampai kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW langsung berbalik. Nah, coba 180 derajat loh itu. Yang tadinya membicarakan kejelekan tentang Rasul. Nah, begitu berdoa, nah, dikabulkan, mendapatkan hidayah, langsung berubah 180 derajat. Nah, langsung masuk ke dalam Islam dengan sebab doa. Nah, itu aburah terhadap uminya. Begitu pula kita terhadap anak-anak kita. Nah, yang anak-anak kita ini bukan orang yang mereka itu terjatuh ke dalam kesyirikan, bukan terjatuh ke dalam kekufuran. Nah, terjatuh ke dalam kemaksiatan. Nah, terjatuh dalam dosa, kesalahan bahkan mungkin. Nah, jangan pernah berputus asa untuk supaya anak tersebut mendapatkan hidayah, supaya anak antum ini mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Usaha, upaya semuanya dilakukan, dan yang terakhir doa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi Rasul meminta hidayah. Nah, lo itu kan Rasul. Iya, benar kalau doa Rasul kemudian dikabulkan. Lah Rasul tidak dikabulkan harapan beliau, keinginan beliau untuk paman beliau yang beliau cintai. Hah? Abu Talib. Nah, tidak dikabulkan harapan beliau. Abu Talib sampai meninggal atau mati dalam keadaan kafir. Nah, sehingga siapapun bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa membalik hati anakmu yang terjatuh ke dalam kemaksiatan, yang terjatuh ke dalam kemungkaran, atau mungkin dalam kesalahan-kesalahan yang lain. Tidak ada yang bisa membalik hati tersebut. Hah? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mampu. Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati-hati anak Adam itu di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu kaifa syaa, yang Allah membolak-balikkan sebagaimana yang Allah kehendaki. Yang tadinya nakalnya luar biasa, nah, sama orang tuanya baru dibilangin sebentar, jawabnya sudah sekian kalimat. Nah, dinasihati dengan bagus, jawabnya dengan bentakan dan teriakan. Nah, tapi dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak berdoa, berdoa dan berdoa, tidak ada yang bisa membalik hati anak kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penting di sana selalu mendoakan untuk anak kita. Allahumma hdi ibni, Allahumma hdi ibni, ya Allah berilah hidayah untuk anakku, berilah hidayah untuk anakku. Terus didoakan. Nah, karena hanya Allah yang mampu untuk membalikkan hatinya yang tadinya terjatuh dalam kemaksiatan kemudian berubah kepada ketaatan. Hanya Allah yang mampu. Yang tadinya terjatuh dalam dosa kemudian berubah menjadi bersemangat di dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah. Hanya Allah yang mampu untuk membaliknya. Sehingga penting berdoa ini. Jangan pernah putus asa. Ibunya Abu Hurairah mendapatkan hidayah dengan sebab doa. Nah, sehingga penting permasalahan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu.